dan yang kau contohkan. Indahnya adab orang beriman, santun kepada semua insan. Saling maaf-maafan, riwayat hadis dengan Al-Quran, bukti cintamu yang kau tinggalkan kepada umat seluruh alam. Kau manusia contohkan. Indahnya adab orang beriman.